Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, terakhir kemarin sudah kita baca penjelasan muallif dan syarih tentang tafsir kalimat tauhid la ilaha illallah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu yang terdapat di dalam dua ayat, di dalam dua surat Al-Quran, yaitu surat Az-Zukhruf dan Ali Imran. Terkhusus pada surat yang kedua, atau ayat yang kedua, yaitu ayat pada surat Ali Imran, yang berbunyi, Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyriku bihi syai'a, dan seterusnya hingga akhir ayat. Kita akan baca sedikit penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala terkait dengan ayat ini. Qala hafizahullah, وعلى هذا فأهل الكتاب مدعون إلى اتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما جاء به. Maka berdasarkan ayat ini, maka orang-orang ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, itu diseru dan didakwai untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan untuk mengikuti apa yang beliau bawa, syariat yang beliau bawa. Dan pada hakikatnya agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelum beliau dan agama yang beliau bawa itu adalah agama yang satu, ya, yaitu menyerukan kepada tauhid, hanya saja berbeda pada beberapa syariatnya. Adapun agamanya sama, intinya yaitu tauhid. Baik agama yang dibawa oleh Nabiullah Musa maupun Nabiullah Isa alaihissalam, itu adalah agama tauhid, dan tidak ada seorang pun dari kalangan para nabi maupun rasul yang mengajarkan umatnya untuk menyembah dirinya atau beribadah kepada dirinya. Inilah makna dari ya, Qul ta'alau, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ya, kalimat yang sama antara kami dan kalian, yaitu alla na'buda illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Qala hafizahullah, wa hadha ad-din la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin siwa. Agama yang dimaksud agama para nabi yaitu agama la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin siwa, tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang berhak untuk diibadai kecuali dia. kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu ma'budin siwallahi batil, segala apa yang diibadai selain Allah adalah batil. Wa ala hadha fal ayah dalilun ala umumi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayat di dalam surat Ali Imran ini menunjukkan tentang keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya syariat beliau itu bersifat universal, ya. Beliau menyeru kepada seluruh umat. Syariat beliau berlaku bagi seluruh umat, baik dari kalangan Arab, begitu juga kalangan Bani Israel dan orang-orang atau kaum yang lainnya. Syariat beliau bersifat universal, ya. Wa yuakkidu hadza wa yuwaddihuhu al-hadits as-sahih. Dan yang lebih menekankan hal ini, menunjukkan tentang hal ini, ya, adalah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun." Tidaklah mendengar tentangku seorang Yahudi maupun seorang Nasrani. "Thumma yamutu walam yu'min bi." Kemudian dia meninggal dan tidak mau beriman kepadaku. "Illa adkhalahu Allahun nar." Kecuali pasti Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Ya, ini penegasan dari Rasulullah. Tidaklah ada seorang Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diutusnya beliau alaihi salatu wassalam, ya, kemudian dia tidak mau beriman sampai matinya, kecuali pasti Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, yaitu dihukumi sebagai orang yang kafir, walaupun dia mengaku beriman kepada syariatnya Nabi Musa maupun Nabi Isa. Tapi ketika sudah mendengar diutusnya Rasul, namun dia tidak mau beriman, maka dia tidak lagi bisa disebut sebagai seorang mukmin, bahkan seorang kafir. Fahuwa khatamun nabiyyin, maka beliau adalah penutup para nabi. Wala nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah beliau. Faman 'alima bi risalati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sudah mendengar dan tahu tentang risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wajib alaihi sa'yu wa ta'arrufu ala hadzal din. Maka kalau sudah dengar risalah Rasulullah, maka wajib baginya untuk memeluknya dan mengenal agama tersebut, yaitu agama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wal imanu bihi, dan beriman dengannya. Qamat alaihi al-hujjatu idza lam yu'min, maka telah tegak hujjah atasnya, ya, jika dia tidak mau beriman, ya. Jadi walaupun, ya, jadi sekedar hanya mendengar diutusnya Rasulullah, kemudian risalah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, maka itu telah tegak hujjah atas orang kafir. Kalau dia tidak mau beriman, maka telah tegak hujjah atasnya. Kemudian beliau melanjutkan, hafizahullah, wa ala fa'ala hadza wa ala hadza la taqriba. Maka berdasarkan hal ini, tidak ada namanya taqribul adyan. Tidak ada namanya upaya pendekatan antar agama. Upaya pendekatan antar agama, istilahnya apa kalau istilah orang umum? Apa? Bisa ya, macam-macam istilahnya. Intinya mendekatkan ajaran agama. Agama yang satu, ya, dengan agama yang lain ada upaya untuk didekatkan. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada diupayakan untuk dileburkan. Nah, ini tidak ada yang namanya upaya pendekatan antar agama. Imma Islam wa imma kufur. Cuma ada dua pilihan, imma Islam, pilihan yang pertama Islam, ataukah kekufuran. La taqriba bainal muslimin wan nasara wal yahud abadan. Tidak ada pendekatan antar kaum muslimin, kemudian juga antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasara maupun dengan orang-orang Yahudi, tidak ada sama sekali, ya. Tidak ada yang demikian ini. Maksudnya tidak dibenarkan. Lakinna ta'amul ad-dunyawi limaslahatil Islam wa ahli al-Islam la ba'sa bihi. Akan tapi untuk muamalah yang sifatnya duniawiyah yang bisa memberikan manfaat bagi Islam maupun kepada kaum muslimin, maka yang seperti itu boleh, ya. Bedakan antara upaya pendekatan, ya, di dalam ajaran agama dengan muamalah duniawiyah. Kalau muamalah duniawiyah dengan orang-orang kufar, dengan orang-orang non-muslim, ya, tidak apa-apa. Apalagi jika memberikan maslahat kepada Islam dan kaum muslimin. Yang dilarang itu adalah upaya pendekatan antar agama dan mendekatkan atau upaya untuk meleburkan ajaran-ajaran agama. Amma taqrib wa muyu'ah wa wihdatul adyan, ya. Adapun yang namanya upaya pendekatan antar agama atau muyu'ah, nah inilah yang disebut dengan sinkretisme. Muyu'ah, muyu'atul adyan, peleburan antar agama. Ini ya, sinkretisme agama, memadukan dan meleburkan beberapa ajaran agama menjadi satu ajaran baru. Nah, ini sinkretisme agama. Nah, dan ini terjadi, banyak terjadi di negeri kita. Macam-macam bentuknya. Misalnya yang terkenal, ya. Siapa itu? Yang mengaku nabi, Lia Eden misalnya. Itu upaya sinkretisme, mencampurkan antara Islam dengan Yahudi dengan Nasrani. Dicampurkan agamanya, dicampur aduk, ya. Dia ambil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Atau banyak contoh-contoh yang lain. Atau wihdatul adyan, mempersatukan agama-agama, persamaan antara agama-agama, ya. Menyamakan antara Islam dengan Yahudi, menyamakan antara Islam dengan Nasrani, ya. Adapun yang seperti ini bentuknya, ya. Kama yad'u ilaiha ba'dul munadzirin min zu'ama ba'dil harakat al-islamiyah fa innahu wallahi kufrun ba'da iman. Ya. Gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang seperti ini sebagaimana yang diserukan dan didakwahkan oleh sebagian aktivis-aktivis dakwah dalam sebagian harakat Islamiyah, gerakan-gerakan haraki di dalam Islam, ya. Sebagaimana diserukan oleh Ikhwanul Muslimin, itu getol sekali di dalam menyerukan hal ini, ya. Maka yang seperti ini, fa innahu wallahi kufrun ba'da iman. Maka yang seperti itu demi Allah adalah kekufuran setelah keimanan. Ana aqul, kata beliau hafizallah, maka aku menyatakan wihdatul adyan hadhihi kufrun ba'dal iman. Upaya persatuan atau pemersatuan antar agama-agama dan persamaan antara Islam dengan agama yang lain, mempersamakan Islam dengan agama yang lain, maka yang seperti ini adalah kekufuran setelah keimanan, ya. Kekufuran mempersamakan antara Islam dengan agama-agama kufur yang lain. Oleh karena itu beliau, ya, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, sempat menyampaikan vonis kafir kepada seorang da'i yang menyerukan, ya, hal ini, menyerukan mempersamakan Islam dengan Yahudi, dengan Nasrani, dan membolehkan jika seorang Muslim itu berganti agama, berpindah ke agama Yahudi maupun Nasrani, ya. Maka para ulama mengkafirkan orang-orang yang semisal ini, ya. Semisal kemarin yang baru saja, ya, mati kemarin seorang da'i Ikhwanul Muslimin dari negeri Sudan yang bernama Hasan At-Turabi. Itu diantara da'i Ikhwanul Muslimin yang sangat getol menyerukan hal ini, persamaan antara agama dan membolehkan bahkan seorang muslim untuk murtad. Itu hukumnya boleh menurut dia. Boleh, halal bagi seorang muslim untuk berpindah agama ke agama Yahudi maupun Nasrani. Maka para ulama mengkafirkan yang seperti ini, orang-orang yang semisal ini, karena jelas kekufurannya. Lianna al-islam huwal muhaimin. Karena Islam, agama Islam adalah agama pembeda. Huwa dinullahi alladhi la yaqbal min ahadin siwa. Agama Islam adalah agama Allah yang tidaklah Allah menerima dari seorang pun agama kecuali Islam itu. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Ya. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Allah membatasi. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Dan dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidaklah akan diterima agama tersebut dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi kelak di akhirat. Walihadza qala Allah azza wa jalla. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat di dalam surat Ali Imran itu Allah tutup dengan fa in tawallaw faqulu ashhadu bi annal muslimun. Perhatikan, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi annal muslimun. Jika mereka berpaling, jika orang-orang ahlul kitab itu berpaling setelah kita dakwai, faqulu ashhadu, maka katakanlah kepada mereka ishhadu, persaksikanlah ya bahwasanya kami adalah orang-orang muslimun. Maksudnya apa? Kita diperintahkan untuk menyatakan ya bahwasanya kita atau kami adalah orang-orang muslimun, yaitu untuk menyatakan wa antumul kuffar, adapun kalian adalah orang-orang kuffar, berbeda dengan kami. Kami mau menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami adalah orang-orang muslimun. Adapun kalian yang menolak untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka kalian adalah orang-orang kuffar. Demikian makna ayat ini. Ya. Taib, kita lanjutkan perkataan muallif yang berikutnya. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Ya, setelah beliau menjelaskan makna syahadah yang pertama, ya. Kalimat syahadat ada dua, sehingga sering disebut dengan syahadatain, dua persaksian. Persaksian yang pertama adalah ya, asyhadu an la ilaha illallah. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Baru kemudian muallif menyebutkan tentang dalil syahadat yang kedua. Dalil tentang syahadat yang kedua. Kalau dalil syahadat yang pertama apa? Dalil syahadat yang pertama, Pak Abu Ilyasa, dalil syahadat yang pertama, Halimron, coba dibaca enggak apa-apa. Bagaimana lafadznya? Itu ya ayat yang menunjukkan makna tafsir dari la ilaha illallah. Kalau dalil syahadat la ilaha illallah, apa dalilnya? Coba dilihat ya ucapan muallif, wa dalilu syahadati qauluhu ta'ala, itu dalilnya. Bagaimana Bu Adam? Annahu huwa qaiman bil qisti. Nah, itu dalil syahadat la ilaha illallah. Kalau yang dua ayat terakhir itu adalah ayat yang menunjukkan tentang makna atau tafsir la ilaha illallah. Ini baru kemudian muallif menyebutkan dalil tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Apa dalilnya? Yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh ya, diberikan takkid dengan dua takkid ya, lam dan qad. Dan sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari golongan kalian, ya, dari kalangan manusia ya, bukan dari kalangan jin, dan juga dari kaum kalian sendiri. Ini khitabnya kepada bangsa Arab terkhusus ya, kaum Quraisy. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri ya, dari golongan manusia dan dari kaum kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum ya, yang sangat memberatkan beliau apa yang memberatkan kalian, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang sangat bersemangat untuk kebaikan kalian, sangat bersemangat dan mengharapkan keimanan kalian dan kebaikan bagi kalian, bil mu'minina raufur rahim, sangat pengasih dan penyayang kepada kaum mukminin. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu min anfusikum, perkataan muallif ya, yang menukil ayat min dalam surat At-Taubah ini, penggalan ayat min anfusikum, maknanya adalah ay min jinsikum, yaitu dari jenis kalian, dari jenis manusia ya, bukan dari jenis jin ya. Bal huwa min bainikum, bahkan beliau berasal dari tengah-tengah kalian sendiri, yaitu dari kalangan kaum Quraisy, dari suku mereka sendiri, dari kabilah mereka sendiri. Bal huwa min bainikum aidan, kama qala ta'ala, huwa alladhi ba'tha fil ummiyina rasulan minhum, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul ya, kepada kaum ummi, kepada orang-orang ummi, yaitu bangsa Arab. Bangsa Arab dikenal sebagai kaum yang ummi ya, jamaknya ummiyun, itu karena mayoritas mereka tidak bisa baca tulis, sehingga dikenal dengan bangsa yang ummi. Rasulan minhum, mengutus kepada mereka bangsa Arab rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab, al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah, sunnah beliau. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya berada di atas kesesatan yang nyata ya. Ini syahidnya dari ayat ini, dari ayat surat Al-Jum'ah ini, Allah menyebutkan bahwasanya Rasulullah diutus di tengah-tengah bangsa Arab dan berasal dari bangsa Arab. Qauluhu azizun 'alaihi ma 'anittum, penggalan ayat azizun 'alaihi ma 'anittum, maknanya adalah ay yashuqqu 'alaihi ma syaqqa 'alaikum, memberatkan beliau apa yang memberatkan kalian, beliau ikut merasakan berat ketika kalian merasakan berat ya. Ini adalah akhlak Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau menginginkan kemudahan bagi umatnya, menginginkan kemudahan bagi umatnya di dunia dan di akhirat. Segala apa yang memberatkan umatnya, maka itu memberatkan beliau ya. Oleh karena itu, di antara bentuk ya, atau di antara bukti hal ini adalah ketika disyariatkannya ibadah sholat ya, ketika peristiwa Isra Mi'raj, sholat pertama kali disyariatkan sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam, dalam 24 jam. Akhirnya beliau minta keringanan, minta rukhsah, akhirnya sampai diberikan ya, hanya 5 waktu saja. Itu pun masih berat bagi kebanyakan kaum muslimin. Wa na'udzubillah. Lima waktu, tapi pahalanya tetap Allah tetapkan masih 50. Ini rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita mengerjakannya hanya 5 waktu, tapi pahala yang Allah berikan, ajar yang Allah berikan adalah 50 waktu. Qauluhu, ucapan ya, penggalan ayat harisun alaikum ay ala manfaatikum wa daf'id durri ankum, yaitu beliau sangat bersemangat ya, sangat bersemangat ay ala manfaatikum, bersemangat untuk memberikan kemanfaatan bagi kalian, wa daf'id durri ankum, dan untuk mencegah kemudaratan dari kalian ya, menghilangkan kemudaratan dari kalian. Wa qauluhu bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat pengasih dan penyayang kepada kaum mukminin, ai dzu ra'fatin wa rahmatin bil mu'minin, beliau akhlak beliau adalah memiliki kasih sayang dan rahmah kepada kaum mukminin. Wa khassal mu'minin bidzalika li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'murun bi jihadil kuffar wal munafiqin wal ghildati alaihim. Kenapa Allah sebutkan hanya beliau hanya pengasih dan penyayang bagi kaum mukminin? Karena memang beliau diperintahkan untuk berjihad melawan kaum kuffar dan berjihad melawan kaum munafikin, yaitu berjihad melawan orang-orang kufar dengan bisayfi wassinan, dengan pedang-pedang dan tombak. Adapun berperang berjihad melawan munafikin ay bil lisani wal bayan, dengan penjelasan-penjelasan dan hujjah-hujjah. Wal ghildah alaihim, dan diperintahkan pula beliau untuk bersikap keras dan tegas kepada kaum kufar dan munafikin. Wa hadhihi al-awsaf li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tadullu ala annahu Rasulullah haqqan. Maka sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini, sifat-sifat Rasulullah ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah benar-benar seorang rasul. Benar-benar bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Kama dalla ala dzalika qauluhu ta'ala. Sebagaimana juga yang di tunjukkan oleh firman Allah dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Fath, Muhammadun Rasulullah. Ini lebih tegas lagi ya. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Ini tegas ya. Ini menunjukkan juga, ini juga merupakan dalil tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Dan juga dalam ayat yang lain, wa qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a, dalam surat Al-A'raf, qul ya ayyuhan nas, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Ini juga merupakan dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah bagi sekalian manusia, sehingga syariat beliau bersifat universal, umum ya, untuk semua umat. Wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun jiddan tadullu ala anna Muhammadan Rasulullah haqqan sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat ini menunjukkan, ayat-ayat yang menunjukkan atau berbicara tentang hal ini yang semakna kathiratun jiddan, sangat banyak jumlahnya, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah benar-benar Rasulullah. Kemudian beliau muallif melanjutkan, qala rahimahullahu taala, wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, yang setelah selesai dari penyebutan dalil tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah, kemudian beralih mu'alif kepada penyebutan makna, penjelasan makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah, yang insyaAllah akan kita baca pada pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.